wassalamu ala rasulillah nabina muhammadin wa anhi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyul ikhwah di ayat 233. Allah ta'ala berfirman, wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilain. Wal walidatu, dan para ibu, yurdi'na menyusui, awladahunna anak-anak mereka, hawlaini kamilain, 2 tahun yang sempurna. Ya, 2 tahun yang sempurna. Liman arada an yutimmar radha'ah, bagi orang yang ingin menyempurnakan susuan. Dan nanti Syekh Utsaimin akan menjelaskan ya bahwa apakah wajib 2 tahun ataukah boleh lebih atau boleh kurang, nanti beliau akan jelaskan dalam faedah-faedah. Wa 'alal mauludi lahu, dan atas al mauludi lahu, itu atas ayah, sang ayah, ayah si anak, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, itu memberikan rezeki kepada wanita yang menyusui anaknya, wa kiswatuhunna, dan memberikan pakaian mereka, bil ma'ruf, sesuai dengan uruf. Bil ma'ruf artinya sesuai dengan apa? Uruf. Dengan kebiasaan yang ada. Dan nanti juga akan dijelaskan ya, apa yang dimaksud dengan sesuai dengan kebiasaan. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Jiwa tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. La tudharra walidatun biwaladiha. Dan tidak boleh sang ibu memberikan mudarat kepada anaknya. Wala mauludun lahu biwaladih. Dan tidak boleh juga sang ayah memberikan mudarat kepada anaknya. Itu menunjukkan akan kasih sayang Allah yang luar biasa. Wa 'alal warithi mithlu dzalik. Dan atas pewaris mislu dzalik, mendapatkan seperti itu juga. Itu jadi ikhtilaf para ulama, siapa yang dimaksud dengan al-waris di sini? Ini pewaris. Ya, Syekh Utsaimin tidak menyebutkannya dalam kitab ini. Namun Ibnu Jarir At-Tabari dan yang lainnya menyebutkan ini tentang perselisihan para ulama, apa yang dimaksud dengan al-waris, pewaris di sini. Sebagian ulama, dari pendapat kebanyakan ulama, mengatakan artinya warithus sabi, itu pewaris si anak. Apabila ya, ayahnya meninggal dunia, otomatis kan ketika ayahnya meninggal dunia, ya, karena ketika ayahnya masih hidup, kewajiban sang ayah untuk memberikan nafkah kepada si anak, demikian kepada ibunya si anak. Nah, ketika si ayah sudah meninggal dunia, maka kewajiban memberikan nafkah ini berpindah kepada siapa? Pewaris. Namun para ulama berbeda lagi, siapa yang dimaksud dengan pewaris di sini? Sebagian mengatakan yaitu ahlul asabah. Ahlul apa? Asabah, dalam ilmu waris itu asabah biasanya laki-laki, Pak. Sebagian mengatakan ya, semua pewaris, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita. Dan ini yang lebih mendekati kebenaran, wallahu a'lam. Ya, kenapa? Karena Allah memutlakan atas pewaris. Wa 'alal waris Ini pendapat yang pertama. Bahwa yang dimaksud dengan al-waris yaitu pewaris si anak. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan al-waris adalah si anak itu sendiri. Karena si anak adalah pewaris ayahnya. Ya. Wa 'alal warisi mithlu dzalik, dan atas pewaris itu mithlu dzalik, seperti itu juga. Apa yang dimaksud dengan seperti itu juga? Di atas pendapat pertama yang mengatakan bahwa al-waris itu adalah pewaris si anak, maka maksudnya adalah ya bahwa pewaris si anak juga mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah sepeninggal ayahnya. Dan atas pendapat yang mengatakan bahwa al-waris itu artinya si anak itu sendiri, artinya wa'alal warisi mithlu dzalik, dan atas si anak itu mendapatkan apa? Nafkah yang sama juga. Sebagian ulama mengatakan artinya atas si anak itu juga ya mendapatkan hak untuk tidak diberikan mudarat. Iya. Fa in arada fisala, dan apabila keduanya yaitu ayah dan ibunya menginginkan untuk fisal. Fisal itu artinya menghentikan persusuan. Menghentikan susuan. Antaradhim minhuma, dengan keriduan dari kedua belah pihak, dari pihak ayah maupun pihak apa? Ibu, dua-duanya harus ridha. Wa tasyawur, dan musyawarah. Berarti bukan hanya sebatas ridha, tapi juga harus apa? Ada musyawarah. Dan sudah pernah kita sebutkan kemarin bahwa musyawarah dalam hukum musyawarah itu pada asalnya wajib. Karena Allah memerintahkan, Allah berfirman wasyawirhum fil amr. Ajak mereka bermusyawarah. Fa in arada fisalan an taradhim minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima. Apabila keduanya ingin menghentikan susuan, ya dengan keriduan dari kedua belah pihak dan musyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya. Ya. Wa in aradtum an tastardhi'u auladakum, dan jika kalian hendak mencari wanita lain yang hendak menyusukan si anak itu. Mungkin misalnya karena si ibunya tidak keluar asinya ya. Sehingga ya, atau ibunya ya ada penyakit dan yang lainnya, dari penghalang-penghalang yang lainnya, sehingga mencari ibu apa? Susuan. Wa in aradtum an tastardhi'u auladakum fala junaha 'alaikum. Itu pun tidak dosa atas kalian. Enggak masalah. Silakan. Ini untuk mencari wanita lain yang akan menyusui siapa? Si anak, yang tentunya status si anak menjadi si ibu tersebut menjadi apa? Ibu susuan. Dan surga dalam hadis, yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Susuan itu mengharamkannya sama dengan nasab. Sama dengan apa? Nasab, tidak ada bedanya. Fala junaha 'alaikum, tidak mengapa untuk kalian untuk mencari wanita yang akan menyusui si anak itu. Iza sallamtum ma'ataitum bil ma'ruf. Apabila kalian memberikan ya, apa yang kalian berikan dengan cara yang ma'ruf. Artinya kalian memberikan upahnya ya, kepada wanita yang menyusui si anak tersebut. Ya, dengan cara yang ma'ruf artinya sesuai dengan kebiasaan. Artinya kalau di masyarakat ada kebiasaan berapa upahnya, ya sesuai dengan ya kebiasaan yang ada, uruf. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha bima ta'maluna basir, bahwasannya sesungguhnya Allah melihat perbuatan kalian tersebut. Ya. Jadi kalau Allah melihat, artinya apa, Pak? Artinya kalian jangan macam-macam. Ingat, Allah lihat kamu. Dan Allah mampu untuk memberikan balasan kepada kamu. Iya. Baik, dari ayat ini kita ambil faedah. Kemarin sudah kita ambil faedah yang pertama, yaitu wujubul irdha 'alal um. Ya, seorang ibu wajib menyusui anaknya, wajib itu hukumnya. Kalau enggak, dosa dia. Dan sudah kita sebutkan kemarin hadis yang mengancam seorang wanita yang tidak memberikan asinya kepada anaknya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, diperlihatkan oleh Allah seorang wanita yang payudaranya dipatuki oleh ular yang berbisa. Kemudian ketika Nabi bertanya kepada para malaikat yang membawanya, siapa dia? Kata malaikat itu, dia wanita yang tidak mau memberi asinya kepada anaknya. Itu menunjukkan ya bahwa seorang ibu wajib menyusui apa? Anaknya. Ya. Faminha faedah yang kedua, anna Allah azza wa jalla arhamu bi khalqihi minal walidati bi waladiha. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada hamba-hambanya, melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Li'annahu amaroha an turdi' ma'a anna fitrataha wa majubilat alihi tastalzimul irda'. Kenapa? Karena Allah menyuruh para ibu dan mewajibkan para ibu untuk apa? Menyusui. Walaupun sebetulnya secara fitrah pun seorang ibu biasanya menyusui. Tapi ketika Allah jadikan sebuah hukum sebagai sebuah kewajiban, itu menunjukkan akan kasih sayang seorang apa? Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapa? Kepada hamba-hambanya, akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Aminha faedah selanjutnya. Anna radha'at tam yakunu hawlaini kamilain. Susuan yang sempurna itu adalah 2 tahun. Susuan yang sempurna itu apa? 2 tahun. Sebagaimana Allah berfirman, hawlaini kamilain. 2 tahun yang sempurna. Faedah yang keempat, wa minha tauqidul lafzi liyantafiya ihtimalun naqsi. Itu tauqid, apa tauqid itu? Penekanan terhadap lafaz. Apa fungsi penekanan itu, Pak? Itu untuk meniadakan keraguan atau adanya kemungkinan. Ini ya. Adanya kemungkinan sesuatu yang kurang. Maka ketika Allah mengatakan haulaini kamilaini, 2 tahun yang sempurna, maka kata-kata sempurna ini meniadakan pengurangan. Iya. Aminah faidah yang kelima, annahu yanbaghi isti'faful mukhatab bima yaqtadhi al-afdahu ala syai'. Bahwasanya hendaknya ya kita berusaha untuk mengambil hati orang yang sedang diajak bicara dengan sesuatu ya di mana bima yaqtadhi athahu ala syai', yang mengharuskan atau berkonsekuensi dia menjadi merasa sayang dengannya. Kenapa? Karena Allah mengatakan begini. Ya. Yurdi'na auladahunna. Dan hendaklah para ibu yurdi'na, menyusui auladahunna, anak-anak mereka. Kata-kata anak-anak mereka ya, memberikan kesan apa, Pak? Mengingatkan bahwa itu anakmu loh. Kamu seharusnya sayang sama dia. Karena dia itu anakmu yang kamu sudah 9 bulan dia mengandungnya. Karena itu anakmu, maka konsekuensinya kamu sebagai seorang orang tua hendaknya kamu sayang kepada dia. Amin ha faedah yang keenam, annahu yajuzu naqsu 'anil haulain. Bahwasanya boleh ya menyusui kurang dari 2 bulan. 2 tahun. Boleh ya menyusui kurang dari 2 tahun. Tapi syaratnya 2. Ya. Boleh menyusui kurang dari 2 tahun, tapi syaratnya apa? 2. Syarat yang pertama apa? Adanya saling ridho. Syarat yang kedua apa? Musyawarah. Ya, makanya kata beliau, lakin dzalika bitasyawur wat tarawi. Akan tetapi itu semua harus setelah musyawarah dan saling ridho. Tidak boleh misalnya seorang suami ya memaksakan kehendaknya, udah ya pokoknya kamu sesuai cukup 6 bulan aja, saya nggak mau ngasih duit lebih dari itu. Haram. Kenapa? Karena seperti ini tidak ada musyawarah namanya, dan memaksakan apa? Kehendak. Maka harus ada musyawarah dan harus ada ridho dari kedua apa? Kedua belah pihak. Subhanallah, ini menunjukkan ya bahwa syariat Allah ini luar biasa sekali ya akhul Islam. Untuk kemaslahatan siapa, Pak? Untuk kemaslahatan si anak. Demi kemaslahatan si anak tersebut, subhanallah. Kata beliau, liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah ta'ala, liman arada ayyutimma radha'ah. Bagi mereka yang ingin menyempurnakan apa? Susuan. Lakin yajibu an na'lam anna al-itmama taratan yakunu wajiban idza tarattaba 'ala tarki ikhlal biwajib. Ya. Akan tetapi hendaknya kita ketahui, kata beliau, bahwa menyempurnakan susuan terkadang wajib hukumnya. Menyempurnakan susuan terkadang hukumnya apa? Wajib. Kapan? Itu apabila menimbulkan ikhlal biwajib. Itu meremehkan kewajiban. Wataratan yakunu min babil kamal, dan terkadang hukumnya tidak wajib. Tapi itu hukumnya sunnah, kesempurnaan. Ya, sebagaimana dalam firman Allah tadi, liman arada ayyutimar radha'ah. Faedah yang ketujuh ya akhi, ar-raddu 'alal jabariyah. Bantahan terhadap kaum jabariyah. Siapa sih jabariyah itu, Pak? Ada yang tahu siapa kaum jabariyah? Ada yang tahu enggak? Siapa kaum jabariyah? Ada enggak yang tahu? Jabariyah adalah kaum firqah yang meyakini bahwa manusia itu tidak punya pilihan. Manusia tidak punya apa? Pilihan. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah dan manusia ya tidak punya pilihan. Sehingga menurut kaum Jabariyah, orang yang berbuat maksiat dia sudah melaksanakan sudah mengikuti takdir sudah. Manusia tidak punya pilihan, karena tidak punya pilihan ya sudah, orang yang berbuat maksiat enggak perlu, tidak boleh disalahkan. Orang yang mencuri tidak boleh dipotong tangan. Orang yang berzina tidak boleh dirajam. Kenapa? Ya sudah takdir. Ya. Iblis tidak boleh disalahkan. Kenapa? Karena sudah takdir. Ini mengerikan kaum Jabariyah itu ya. Ya. Maka ya, karena orang-orang Jabariyah ini meniadakan pilihan kepada manusia, sehingga akhirnya mereka meniadakan syariat. Makanya kata para ulama, kaum Jabariyah itu lebih berbahaya daripada kaum Qadariyah. Kalau Qadariyah kan menolak adanya takdir. Tapi kaum Jabariyah, akibat keyakinan mereka tersebut, akhirnya apa? Ya, mereka menolak semua peraturan. Kenapa? Hanya karena berhujah dengan apa? Takdir. Takdir semuanya. Maka kata beliau, ayat ini membantah kaum Jabariyah. Karena Allah berfirman, liman arada an yutimma radha'ah. Bagi orang yang ingin menyempurnakan apa? Susuan. Bagi orang yang menyempurnakan susuan. Ya Allah, kenapa? Wal Jabariyah yastubunal insan iradatahu wa qudratahu wa ikhtiyarahu. Karena kaum Jabariyah itu meniadakan keinginan buat manusia dan pilihan untuk manusia. Sedangkan Allah mengatakan liman arada, bagi orang yang ingin, untuk menyempurnakan apa? Sesuatu. Pada yang ke-8, annal walad hibatun lil walid. Bahwa anak itu pemberian dari Allah kepada orang tua, kepada ayah. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa 'alal mauludi lahu. 'Alal mauludi lahu. Dan atas yang dilahirkan untuknya. Sehingga sebagian ulama beristinbat dari ayat ini, ya, bahwasanya 'ala annal walid mauhubun lahu. Bahwasanya ayah itu diberi oleh Allah anak. Maka dari itulah Rasulullah SAW mengatakan anta wa maluka li abika, kamu dan harta kamu milik ayahmu. Kenapa? Karena ayah anak itu pemberian Allah kepada ayah. Berarti menjadi milik siapa? Menjadi milik ayah. Ya. Faedah yang selanjutnya annu qad yakunu li syai'il wahid sababan. Terkadang sesuatu itu memiliki dua sebab. Terkadang sesuatu itu memiliki dua sebab. Contoh di sini. Ya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seorang ayah untuk memberikan rezeki dan memberikan pakaian. Ya, memberikan rezeki dan memberikan apa? Pakaian. Kata beliau farizqu wal kiswa huna lahu masababan. Pemberian rezeki atau nafkah, demikian pula memberikan pakaian itu memiliki dua sebab. Apa dua sebab itu? Sebab yang pertama, sebab menyusui. Dan sebab yang kedua, sebab adanya apa? Ikatan suami istri. Nah, kalau ternyata sebab yang satu hilang, masih ada sebab yang lain. Contoh misalnya, kalau ibu si anak ini diceraikan oleh suaminya. Ketika si anak, si ibu ini masih menyusui anaknya, suaminya menceraikannya. Berarti sebab yang pertama sebagai istrinya sudah hilang. Tapi masih ada kewajiban sebab yang kedua. Apa itu? Rada'ah, susuan tadi. Maka seorang suami tetap wajib memberikan rezeki atau nafkah kepada istrinya yang sudah dicerai, yang sedang menyusui. Walaupun sudah bain. Walaupun sudah apa? Sudah bain. Ya, sudah saya jelaskan waktu kemarin ya tentang masalah apa talak bain sugro dan talak bain apa? Kubro. Faedah yang ke-10, wa min fawaidil ayah. I'tibarul 'urf bainan nas. I'tibarul 'urf, yaitu 'uruf, apa sih 'uruf itu, Pak? Uruf itu artinya kebiasaan masyarakat. Ya. Itu jadi patokan. Dijadikan patokan. Kapan sih, Pak, uruf itu dijadikan patokan dalam Islam, Pak? Adat istiadat bisa jadikan patokan dalam Islam apabila tidak ada batasannya dalam syariat. Apabila tidak ada batasannya dalam apa? Syariat. Ya. Nah, contohnya di sini. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah kepada siapa? Yang menyusui anaknya. Lalu Allah mengatakan bil ma'ruf, dengan sesuai uruf. Artinya jumlah nafkah yang diberikan tersebut sesuai dengan kebiasaan yang ada di masyarakat. Itu menunjukkan bahwa batasannya diserahkan oleh Allah kepada apa? Kebiasaan yang ada. Ya. Berapa banyak ya akhi hukum-hukum syariat yang ternyata Allah tidak memberikan batasannya. Maka pada waktu itu batasannya dikembalikan kepada apa? kebiasaan masyarakat yang ada. Itu pun dengan syarat, kata Syekh Utsaimin, wa hadza ma lam yukhalifi syarra. Ini pun juga syaratnya tidak bertabrakan dengan syariat. Syaratnya tidak bertabrakan dengan syariat. Ya. Wa minha faedah yang ke-11. Annahu yajibu 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Yarji'u ila al-'urf fi naw'i rizqi wa kamiyati wa kayfiyati wa kadzalika al-kiswa. Ya, bahwa seorang ayah wajib memberikan nafkah dan pakaian ya, kepada ibu yang menyusui anaknya dengan cara yang ma'ruf, artinya kembali kepada 'uruf. Ini dalam apa namanya besar kecilnya nafkah, demikian pula pakaian ya, dan yang lainnya sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Pada selanjutnya ya akhi wa minha wujubul infaq 'alal mauludi lahu min zawjin aw ghairihi lil murdhi. Wajib seorang ayah ya memberikan apa? Nafkah, wajib itu. Kepada siapa? Kepada ibu yang menyusui si anak. Kalau ternyata si ayah sudah meninggal dunia, maka kewajiban memberikan nafkah berpindah kepada siapa? Kepada pewaris. Iya. Faedah selanjutnya ya akhal Islam, annal mu'tabar halu zaujah la halu zauj. Terjadi ikhtilaf para ulama ketika memberikan nafkah. Kan tadi sudah kita sebutkan bahwa seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada siapa, Pak? Kepada ibu yang menyusui, ya kan? Nah, besar kecilnya nafkah ini melihat kepada keadaan istri atau melihat kepada keadaan suami. Paham tidak? Besar kecilnya nafkah ini melihat kepada keadaan istri atau melihat kepada kemampuan suami. Iya. Kata beliau, sebagian ulama berpendapat bahwa yang dilihat itu adalah keadaan istri. Keadaan siapa? Istri. Maka kalau ternyata istri tersebut orang kaya, maka harus diberikan nafkah sesuai dengan kekayaannya. Sesuai dengan keadaannya dia sebagai orang kaya maksudnya begitu. Iya. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Sementara sebagian ulama lagi mengatakan bahwa yang dilihat adalah kemampuan keadaan suami. Keadaan kemampuan siapa? Suami. Sesuai dengan perekonomian suami. Kalau ekonominya bagus, maka dia hendaklah memberikan rezeki yang sesuai dengan perekonomiannya. Kalau perekonomiannya susah, ya sudah sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana Allah berfirman, liyunfiqadhu sa'atim min sa'atih. Hendaklah orang yang diberikan keluasan rezeki memberikan infak sesuai dengan keluasan rezekinya. Man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan siapa yang sempit rezekinya, hendaklah ia memberikan infak sesuai dengan keadaannya. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai apa? Sesuai dengan kemampuannya. Dan inilah kata beliau yang rajih. Kata beliau rajih, annal mu'tabar halus zauj. Oh, yang dilihat itu keadaan ekonomi siapa? Suami. Iya. Dan ini pendapat mazhab Imam Syafi'i. Amin fawaidul ayah, faedah selanjutnya. Yang ke-14. Annallaha azza wa jal la yukallibu nafsan illa malat. La yukallifu nafsan ma la tutiqu. Bahwasanya Allah tidak akan membebani ya, jiwa sesuatu yang tidak mampu ia lakukan. Sesuatu yang tidak mampu dilakukan, itu tidak akan Allah bebankan kepada kita. Makanya semua beban syariat itu semua kita mampu melakukannya. Kalau ternyata tidak mampu, Allah maafkan. Iya. Puasa, semua orang bisa, mampu enggak puasa, Pak? Mampu, tapi kalau misalnya ada orang yang enggak mampu karena sakit, ya, Allah maafkan tidak? Artinya, boleh enggak dia tidak puasa? Boleh, namun dia wajib mengqadha ketika sudah sehat nanti setelah Ramadan. Ya. Demikian pula, semua pembebanan syariat itu mudah sebetulnya, mampu dilakukan oleh kita, ya akhwal Islam, azani Allah wa yakum. Yang bikin berat itu bukan syariatnya, Pak. Kalau syariat Allah itu ringan, sebetulnya mudah. Tapi yang bikin berat itu maksiat yang ada di hati kita. Ya. Sholat mudah, tapi bagi pelaku maksiat, sholat berat. Beramal saleh mudah sebetulnya, tapi bagi pelaku maksiat berat. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum. Wa tafarra 'ala hadhihi al-fa'idah, dari faedah ini kita ambil, ya, pemahaman apa? Bayan rahmatillahi azza wa jal. Itu menunjukkan bahwa Allah sayang kepada hamba-hambanya. Di mana Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai apa? Kemampuan masing-masing, masyaallah. Ya. Amin fawaidil ayah, faedah selanjutnya yang ke-15. Tahrimul mudhar. Haramnya memberikan mudarat kepada orang lain. Karena Allah berfirman, la tudharra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Tidak boleh, ya, seorang ibu memberikan mudarat kepada anaknya. Demikian pula seorang ayah tidak boleh memberikan mudarat kepada anaknya. Seorang ibu tidak boleh memberikan mudarat kepada anaknya dengan tidak mau menyusuinya. Seorang ayah juga tidak boleh memberikan mudarat dengan tidak mau menafkahinya. Iya. Makanya dalam Islam, akhi, semua yang sifatnya mudarat haram. Enggak boleh. Bahkan kalau ibadah atau kita melakukan sunnah malah memberikan mudarat kepada orang lain, maka ya, kita tidak boleh melakukan. Ya, antum baca Quran keras-keras mengakibatkan apa? Orang keganggu sama bacaan antum. Dilarang oleh Rasulullah SAW mengeraskan bacaan saat itu. Antum misalnya sedang sholat nih, ya, karena saking dempet-dempetnya, akhirnya kalau antum duduknya tawaruk, ya, kasihan orang. Jangan paksain tawaruk, ini kan sunnah. Biarin aja orang mau sakit kayak bodo amat. Ya gak boleh seperti itu. Makanya ada dalam syariat, kaidah mengatakan apa? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari atau meninggalkan mafsadah lebih didahulukan daripada mendatangkan apa? Maslahat. Ya. Maka semua yang sifatnya mudarat wajib ditinggalkan. Tapi kalau misalnya ada dalam suatu perkara, ada padanya mudarat, tapi di situ ada juga maslahat. Apa yang kita lakukan, Pak? Maka kita pertimbangkan mana yang lebih besar. Kalau lebih besar maslahatnya daripada mudaratnya, enggak masalah. Tapi kalau lebih besar mudaratnya daripada maslahatnya, tidak boleh. Kalau 50-50 seimbang gimana dong? Yang lebih baik kita tawakuf dulu. Jangan dilakukan dulu, ya, karena masalahnya ini seimbang antara maslahat dan mudharatnya. Faedah selanjutnya, wa minha, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wujubun nafaqah lil mauludi 'alal waris. Wajibnya pewaris memberikan nafkah kepada sang anak, ya, ketika si ayah sudah meninggal dunia. Dan Allah mengatakan, wa 'alal warisi mithlu dzalik. Dan atas pewaris juga sama kewajibannya. Ini atas pendapat yang mengatakan bahwa al-waris yang dimaksud di sini yaitu warithus sabi. Itu pewaris si anak. Faedah selanjutnya minha annahu yajuzu lil um an ya an taftama al walad qabla tamamil hawlain. Boleh seorang ibu untuk ya menghentikan susuan sebelum sempurna 2 tahun. Tapi tadi dengan syarat, Pak. Apa syaratnya tadi? Yang pertama, keriduan dari kedua belah pihak, suami dan istri. Yang kedua apa? Musyawarah. Iya, nggak boleh misalnya karena si ibunya udah capek, udah lama saya udah capek ah, yang nyusuin terus. Iya, sementara suaminya nggak ridho, tidak boleh. Wajib dia sabar. Pada selanjutnya ya akhal Islam, minha inayatullahi azza wa jalla birradha. Ya, karena lam yubih fitamahum qabla al-hawlain. Perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada anak yang disusui. Karena Allah tidak membolehkan menghentikan susuan sebelum 2 tahun kecuali setelah adanya saling ridha dan musyawarah. Faedah selanjutnya annahu la yakfi al-muradah ya muradah bain az-zawjayni fil fitam. Wa tidak cukup sebatas saling ridha saja. Namun harus ada musyawarah. Harus ada apa? Musyawarah. Wa minha jawazu istirdha'il insan li waladihi al-muradih. Faedah selanjutnya, bolehnya meminta wanita selain ibunya untuk menyusui siapa? Anaknya. Namun tentunya sudah kita sebutkan ya akhwal Islam, apabila si ayah memberikan nafkah kepada siapa? Ya, kepada si ibu yang menyusui tersebut. Ya, membayar upahnya. Faedah selanjutnya min fawaidil ayah annahu yajibu 'alal insan taslimul 'iwad bil ma'ruf. Ya, biduni mumatalah wa biduni naqs. Wajib seorang manusia, seorang insan, seorang ayah memberi upah sesuai dengan kebiasaan 'uruf. Dan tidak boleh menunda-nunda dan tidak boleh mengurang-urangi. Kalau misalnya kesepakatannya ya bahwa upah itu diberikan setiap sebulan sekali. Misalnya setiap tanggal 1. Enggak boleh ditunda-tunda, nanti ya tanggal 2, nanti ya tanggal 3 enggak boleh. Dalam Islam, Pak, memberikan upah itu tidak boleh menunda. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh untuk memberi upah sebelum keringatnya apa? Kering. Makanya kalau antum punya pekerja dan antum menunda pemberian upah, zalim antum sama mereka. Ya, dan tidak boleh mengurang-urangi. Hatta sepeser enggak boleh. Aminha faedah selanjutnya ya akhul Islam wujub taqwallah. Wajibnya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah berfirman wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Aminha wujubul iman bi asma'illah. Faedah selanjutnya yaitu wajibnya beriman kepada nama-nama Allah Azza wa Jal. Wa ma tadammanathu minas sifat. Dan sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Karena Allah berfirman wa'lamu anna Allah bima ta'maluna basir. Ketahuilah ya bahwasanya Allah melihat perbuatan kalian. Ya. Maka wajib kita imani bahwa Allah Maha melihat, Pak. Dan di antara sifat Allah bahwa Allah punya sifat melihat. Amin ha faedah selanjutnya at-tahdzir min mukhalafati amrillah. Itu kewaspadaan jangan sampai menyelisihi perintah Allah Azza wa Jalla. Karena Allah di sini mengancam Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah melihat perbuatan kalian. Maka seakan Allah mewanti-wanti waspada kalian. Jangan sampai kalian menyelisih perintah Allah karena Allah melihat perbuatan kalian itu. Faminha umumu ilmillah bikulli ma na'mal. Faedah selanjutnya, bahwa ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Semua yang kita lakukan dan perbuat Allah tahu. Walaupun manusia tidak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Ini keyakinan ini yang harus selalu kita kuatkan, Pak. Ya, terutama ketika kita sendirian. Ketika enggak ada orang yang lihat, kita berada di kamar sendirian. Terkadang saat itu, Masya Allah, banyak di antara kita, keimanan kita kepada Allah kurang. Ya. Kita lebih takut kepada CCTV daripada kepada Allah. Makanya sebagian ulama mengatakan apa? La taj'alillah ahwan man yanzuru ilaik. Jangan kamu jadikan Allah yang paling hina, yang mengawasi diri kamu. Kalau diawasi CCTV, takut. Kalau diawasi sama tentara, takut. Diawasi sama polisi, takut. Tapi sama dia, kalau diawasi sama Allah, enggak takut sama sekali. Oleh musibah orang seperti ini, akal Islam. Ya. Sallallahu salamatu wal afiyah. Aminah faedah selanjutnya, isbatu basarillah. Penetapan bahwa Allah melihat. Ini merupakan sifat Allah Azza wa Jal. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat 234. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Dan orang-orang yang diwafatkan di antara kalian, ya, yang dimaksud yaitu para suami, suami yang wafat, dan mereka meninggalkan para istri. Artinya seorang suami meninggal dan meninggalkan istri. Maka hendaklah istri itu menunggu selama 4 bulan 10 hari. Artinya masa iddah. Ya. Kecuali bagi wanita hamil. Adapun yang bukan hamil, maka masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Dia beriddah. Apa yang dilakukan oleh wanita yang beriddah, Pak? Tidak boleh bersolek. Ya. Tidak boleh keluar rumah kecuali kalau ada keperluan. Kalau ada keperluan boleh enggak? Boleh, enggak masalah. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita yang sedang masa iddah keluar rumah menuju kebunnya untuk mengambil kurma. Rupanya di perjalanan ketemu seorang sahabat. Kata sahabat ini, kamu mau kemana? Bukannya kamu masih iddah. Aku mau ke kebun mengambil kurma. Pulang kamu. Iya. Akhirnya dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Tidak apa-apa, silahkan kamu keluar ya ke kebunmu untuk mengambil kurmamu. Barangkali kamu bisa bersedekah dengannya. Sehingga dijadikan istimbat oleh para ulama, dan hadis ini dari Abu Daud ya, dalam Sahih Sunannya, bahwa berarti itu menunjukkan bahwa wanita yang masih masa iddah boleh keluar rumah kalau ada kebutuhan. Sebagian ulama ada yang memberikan batasan, boleh di waktu siang saja. Adapun di waktu malam tidak boleh. Namun pembatasan ini tidak ada dalilnya. Iya. Yang jelas boleh kalau ada apa? Keperluan. Iya. Allah mengatakan wallazina yatawaffawna minkum, dan orang-orang yang wafat di antara kalian, wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra, dan mereka meninggalkan para istri, maka hendaklah para istri itu menunggu ya beriddah 4 bulan berapa? 10 hari. Dan ingat ya, selama 4 bulan 10 hari ini tidak boleh menerima pinangan. Tidak boleh apa? Antum terkadang karena waduh janda cantik ini ya, takut dipinang orang ya. Belum selesai iddah udah nyampek duluan. Tidak boleh, haram. Ya. Udah azan. Baik, wabillahi taufik, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.